Novi, Novi, Novi, Novi, Novi, Anda Resta hadir bersama Nirwana di kesempatan malam hari ini. Caranya diangkat sampe-sampe ya. Hey, Nirwana. Sudah 3 bulan, gara-gara pacaran sudah gelap-gelapan. Kamu juga,